Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-79 sampai ayat yang ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai. Tidakkah mereka melihat burung-burung yang ditundukkan di angkasa, yakni fi jawis sama, ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang bisa menahan burung-burung itu kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah lah yang menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min jurudil an'ami buyutan. Dan Allah jadikan untuk kalian dari kulit-kulit binatang sebagai rumah-rumah sementara. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Yang kalian anggap ringan untuk dibawa, baik ketika safar maupun ketika mukim. Wa min aswafiha wa aubariha wa asariha ahsasan wa mata'an ilahin. Dan Allah jadikan bulu-bulu domba aswaf dan bulu-bulu unta aubar dan bulu-bulu kambing kacang asasan sebagai bahan untuk perabot rumah tangga. Wa mata'an dan juga sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk manfaat dan kesenangan. Ila hinin, sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dilalan. Dan Allah juga menjadikan untuk kalian sebagian yang Allah ciptakan sebagai tempat untuk berteduh. Wa ja'ala lakum minal jibali aqnana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian sebagian gunung itu sebagai tempat tinggal juga. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah jadikan untuk kalian pakaian-pakaian agar bisa menjaga kalian dari panasnya matahari, dan pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian dalam peperangan-peperangan yang kalian ikuti. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Yang demikian itu Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. La'allakum tuslimun. Agar kalian berserah diri. Nah. Baik. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala. Alam yarau ila at-tayri musakhkharati fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun ay li'annahum al-muntafi'una biayatillah al-mutafakkiruna fima ju'ilat ayatun alaih wa amma ghayruhum fa'inna nadrahum nadru lahwin wa ghaflatin wa wajhul ayati fiha أن الله تعالى خلقها في خلقة تسلخ للطيران ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت فيه على ذلك وذلك دليل على كمال حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره تبارك الله رب العالمين. Artinya, orang yang beriman adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka bisa memikirkan untuk apa Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya tadi. Adapun selain orang yang beriman, maka walaupun mereka melihat, namun melihatnya hanya untuk bersenang-senang atau sesuatu itu melalaikan. Adapun bentuk tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung sebagai ciptaannya yang bisa terbang. Kemudian Allah tundukkan angkasa untuk burung-burung itu. Dan Allah siapkan untuk burung-burung itu kekuatan agar bisa bergerak dan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah untuk itu semua. Itu menunjukkan dalil betapa sempurna hikmah Allah, betapa luas ilmunya Allah, betapa rububiyah Allah digunakan untuk memperhatikan semua makhluknya, dan betapa sempurna kekuasaan Allah, maha barokah Allah Rabbul Alamin. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min jurudil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha asasan wa mata'an ilahin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. يُذَكِّرُ تَعَالَى عِبَادَهُ نِعَمَهُ wa istad'i minhum syukraha wal i'tirafa biha faqala wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana fid dwari wal qusuri wa nahwiha tukinnukum minal kharri wal bardi wa tasturukum antum wa auladukum wa amtiatukum wa tattakhiduna fiha al-ghurafa wal buyuta allati hiya li anwa'i manafi'ikum wa masalihikum wa fiha khifdun li amwalikum wa haramikum غير ذلك من الفوائد المشاهدة في dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memberi peringatan kepada hamba-hambanya dengan menyebut nikmat-nikmatnya. Allah menuntut mereka untuk mensyukuri nikmat itu dan mengakuinya. Maka Allah berfirman, Allah lah yang menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal, baik yang berupa rumah, istana, dan yang semisalnya, yang bisa menjaga kalian dari panasnya matahari dan dinginnya hujan, yang bisa menutup kalian dan anak-anak kalian serta peralatan-peralatan kalian. Kalian jadikan tempat tinggal kalian itu berupa kamar-kamar dan rumah-rumah, yang itu semua adalah untuk memenuhi seluruh manfaat kalian dan kemaslahatan kalian di rumah-rumah itu. Kalian bisa menggunakannya untuk menjaga harta kalian dan kehormatan kalian. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang bisa disaksikan. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami imma minal jildi nafsihi aw mimma nabata 'alaihi min suf wa sya'r wa sya'rin wa wabrin buyutan tastakhifunaha ay khafifatal mahmadi takunu lakum fis safari wal manazil allati la qasda lakum fistitaniha fataqikum minal harri wal bardi wal matari wa taqimata akum minal matar wa ja'ala lakum min aswafiha ay al-an'am wa awbariha wa ash'ariha athathan wa hadha shamilun likulli ma yuttakhadu minha min al-aniyati wal awiyati wal furushi wal albisati wal ajillati wa ghairi dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan untuk kalian dari binatang-binatang ternak, ya, dari kulit-kulit binatang ternak, baik dari kulit itu sendiri atau yang tumbuh dari kulit berupa bulu domba, bulu kambing kacang, bulu unta, sebagai rumah yang kalian anggap ringan untuk dibawa, yakni ringan untuk dibawa, kalian gunakan untuk keperluan dalam safar. Dan untuk tempat-tempat tinggal yang kalian tidak punya keinginan untuk bermukim di situ, yang bisa menjaga kalian dari panas, dari dingin, dan dari hujan, serta menjaga peralatan-peralatan kalian dari hujan. Dan Allah jadikan untuk kalian dari bulu-bulu binatang ternak, dari domba, dari bulu-bulu unta, dan bulu-bulu kambing sebagai perabotan. Ini mencakup setiap yang dihasilkan dari bahan-bahan bulu itu, baik berupa bejana-bejana, gelas, piring, mangkok, atau tempat-tempat air, atau untuk karpet-karpet permadani, atau untuk baju-baju dan semisalnya, dan yang lain. Wa mata'an ilahin ay tatamatta'una bidzalika fi hadhihi dunya wa tantafi'una biha fa hadha mimma sakhara Allahu al-ibadati sun'atihi wa 'amali. Juga sebagai kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan, yang kalian bisa bersenang-senang dengan itu di dunia, bisa mengambil manfaatnya. Dan ini termasuk perkara dunia yang Allah tundukkan untuk hamba untuk bisa membuatnya dan mengerjakannya. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa ay min makhluqatihi allati la sun'ata lakum fiha dhilalan wa dhalika ka'dillatil asjar wal jibal wa aqam wa nahwiha wa ja'ala lakum minal jibali aqnana ay maghorat takunnukum minal khar ya tukinnukum minal khar wal ba'd wal amtar ya min al khari wal bardi wal amtar wal ada. Allah juga menjadikan untuk kalian dari apa yang Allah ciptakan berupa makhluk yang kalian tidak mampu untuk membuatnya, sebagai tempat bernaung seperti naungan-naungan pohon-pohon, atau naungan-naungan gunung, atau bukit-bukit, atau semisalnya. Bahkan Allah menjadikan Al-Qadian gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Yakni untuk gua-gua. Yang dengan itu kalian terjaga dari panas, dingin, hujan, dan musuh-musuh. Waja'alakum sarabil ay albisatan wasiyaban taqikumul haro walam yadkurillahu albarda. Di'adau kata-kata an hadis surah awalwa fi usulin ni'am wa akhiruha fi mukmilatiha wa mutammimatiha wa wiqayatul bardi min usulin ni'am fa innahu min al-darurah wa qad dakaru fi awaliha fi qawlihi lakum fiha tif'un wa manafi'. Allah jadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang menjaga kalian dari panas. Di sini Allah tidak menyebutkan menjaga kalian dari dingin. Karena telah lewat bahwa surat ini dari awal menjelaskan pokok-pokok kenikmatan. Dan di akhir surat adalah nikmat-nikmat yang berfungsi sebagai penyempurna. Adapun menjaga manusia dari dingin merupakan pokok-pokok kenikmatan. Termasuk sesuatu yang bersifat kebutuhan primer. Dan itu sudah disebutkan di awal surat. Yakni dalam firman-Nya, lakum fiha tif'un wa manafi'. Wa taqikum ba'sakum aisyah wa siyaban taqikum waqtal ba'si wal harbi. Minas silahi wa dalika kadduru'i wa zab wa nakhwiha. Kadalika yutimmu ni'matahu alaikum haitsu asbagu alaikum min ni'amihi ma la yadkhulu tahta al-hasri la'allakum idza dar'artum ni'matallah wa ra'aitumuha ghamiratan lakum min kulli wajhin tuslimuna li'azamatihi wa tanqaduna li'amrih wa tusarrifuna fi ta'ati maulaha wa musaddiha. فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا. نعم بيتو juga bisa menjaga kalian di waktu kalian perang. Yakni baju yang bisa menjaga kalian ketika perang dari serangan senjata. Seperti baju besi. Dan juga baju baja, zat, atau semisalnya. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya untuk kalian, yakni membuat kalian puas mendapat nikmat-nikmat-Nya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, agar kalian ketika mengingat nikmat Allah dan kalian melihat-Nya dilimpahkan untuk kalian dari segala sisi, kalian mau berserah diri, ini masuk Islam. Karena keagungan Allah dan tunduk dengan perintah Allah, kalian gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah yang mengaturnya dan mendatangkannya. Maka banyaknya nikmat termasuk sebab yang bisa menyebabkan hamba banyak mensyukuri nikmat itu dan memuji Allah Ta'ala atas nikmat itu. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu tidak bersikap kecuali semakin menentang dan semakin keras kepala. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-79 sampai yang ke-81, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, min ayatillahi al-ajibati, pakai ayat, min ayatillahi al-ajibati, anna Allah Ta'ala yumsiku at-tayr lit-tayrani fil hawa'i أن الله تعالى يمسك الطير للطيران في الهواء. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan burung-burung itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terbang di angkasa. Nah, jadi burung-burung itu leluasa bergerak, leluasa terbang di angkasa, di udara. Nah, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menahan mereka, yang memegang mereka agar tidak jatuh. Nah, baik. Al-faidatu as-saniyah. Qalu ta'ala, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun. Fihi dalilun ala anna al-mu'minina hum al-muntafi'una bi-ayatillah al-mutafakkiruna fima cu'ilat ayatun alaihi wa amma ghairuhum fa'inna nadrahum nadru lahwin wa ghaflatin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yu'minun, sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwasanya orang-orang yang beriman itulah yang bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa berpikir untuk apa tanda-tanda kekuasaan Allah itu dijadikan. Adapun selain orang-orang yang beriman, kalaupun mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah hanya untuk senang-senang dan untuk sesuatu yang melalaikan, sehingga enggak bisa mengambil manfaat darinya. Nah, taib. Taib, barakfikum. Kita lanjutkan. Al-fa'idatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Min ni'amillahi al-azimah. Min ni'amillahi al-azimati. Anna allaha ja'ala lana al-buyuta wal-masakina. Kasnya pendek, enggak pakai ya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang besar, Allah jadikan untuk kita rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal. Baik. Jadi orang itu kalau sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal, berarti telah mendapatkan salah satu di antara nikmat-nikmat Allah yang besar. Apalagi kalau rumahnya sendiri. Nah. Baik. Coba dibayangkan kalau enggak punya rumah, ya, perkantong-kantong sana ke sini, ya, enggak jelas mau tinggal di mana. Nah, paling tidak rumah kontrakan, ya kan? Walaupun harus membayar kontrakan dan resikonya berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Tapi itu merupakan nikmat yang luar biasa. Daripada enggak punya rumah sama sekali. Menderita. Nah. Sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Jangan dianggap itu remeh. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah menuntut kita untuk mensyukurinya, untuk mengakuinya bahwasanya itu ialah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka berkeluh kesah. Rumah kita yang bocor semua, itu merupakan dambaan bagi orang yang enggak punya rumah. Nah. Bocor. Kena tetesan air hujan, ya. Satu tetes, dua tetes, atau bahkan mungkin cuma satu ember, ya. Coba bayangkan, yang enggak punya rumah, hujan deras, ya. Ya sudah, diguyur hujan yang deras itu. Bukan cuma setetes, dua tetes, tapi digocok. Masuk angin, kedinginan, ya. Kembung, bisa sakit. Jadi jangan suka berkeluh kesah. Nah, kalau sudah punya rumah, alhamdulillah, disyukuri. Apalagi rumah sendiri atau punya rumah kontrakan, bisa kontrak, ya, itu harus disyukur. Baik. Al-fa'idatu arabi'ah. Al-buyut wal-masakin laha fawaid. Minha al-wiqayatu min al-harri Jadi rumah-rumah dan tempat tinggal itu memiliki banyak faedah. Di antaranya ialah menjaga dari panas matahari. Apalagi di daerah yang panas, ya. Nah, sangat butuh rumah untuk berteduh. Wa minha al-wiqayatu minal bardi. Bisa menjaga dari udara yang dingin. Wa minha al-wiqayatu minal matar. Di antara faedah rumah dan tempat tinggal ialah bisa menjaga kita dari hujan. Wa minha liraha. Di antara faedah rumah dan tempat tinggal ialah untuk istirahat, untuk santai. Ya. Karena manusia tidak bisa terus beraktivitas tanpa istirahat. Dan istirahat yang paling nyaman ialah di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Al-faidatu as-sadisah. Al-khamisah. Faidah yang kelima. Qauluhu ta'ala. Waja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Al-murad bihi al-qibabu, qaf al-qibabu, wal-khiyamu, wal-khiyamu. Al-muttakhadatu, minal jildi. Lilistirahati fissafari wa ghairihi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakum min syurutil an'ami buyutan. Allah jadikan untuk kalian dari kulit-kulit binatang ternak untuk dibikin rumah-rumah. Yastakhifuna, tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yang kalian anggap ringan untuk dipikul, untuk diangkut, untuk dibawa ketika safar atau untuk iqamah. Yang dimaksud dengannya ialah ubah-ubah, tenda-tenda, ya, atau al-khiyam, khaymah, khiyam, tenda-tenda yang terbuat dari kulit. Nah, dulu itu memang yang ada ini kulit-kulit binatang, ya, sehingga dibikin untuk kubah-kubah atau tenda-tenda, ya, dilipat ketika safar di bawah, ya, lil istirahah, untuk istirahat di safar, ketika safar atau yang lain. Wa ghairi. Gak ada hotel, ya, gak ada rest area. Nah, jadi ketika safar capek, istirahat dulu, ya. Nah, supaya gak kepanasan, supaya gak kehujanan, dirikan kubah-kubah. Dirikan apa ini? Tenda-tenda. Nah, tapi kalau sekarang ya harganya mahal, kalau tenda dari kulit, ya. Nah, sekarang tenda-tenda dari apa ini? Kain-kain yang tidak tembus air, ya. Nah, al-faidatu as-sadisah, qawlu ta'ala wa min aswafiha wa awbariha wa as'ariha athasan wa mata'an ilahin. Wal murad bi aswafiha yakni abdna wa aubariha yakni al ibila wa ashariha yakni al ma'za. Pakai ain za. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa min aswafiha wa aubariha wa asariha asatan wa mata'lilahin. Yang dimaksud dengan aswafiha, yakni abdna, bulu-bulu domba. Nah, domba itu ada bulunya, ya. Nah, kalau dibikin sesuatu, nah, itu bagus. Disebut apa ini? Aswaf, atsuf, aswaf. Itu bulu domba. Kain yang bahannya ialah dari bulu domba. Yang dimaksud aubariha, yakni al-ibil. Yaitu aubar, ini kulit-kulit atau bulu-bulu unta. Yang dimaksud as'ariha adalah bulu-bulu kambing kacang. Asasan wa mata'an ilahin. Nah, untuk perabot-perabot rumah tangga dan kesenangan-kesenangan, ya, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi perabot-perabot yang terbuat dari apa ini? Bulu-bulu binatang atau kulit-kulit binatang. Nah, al-fa'idatu as-sabi'ah. Qalu ta'ala wallahu ja'alakum mimma khalaqa dhilalan. Fihi khamsatu aqwal. Mengenai firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dari apa yang Allah ciptakan sebagai tempat berteduh. Dilalan. Terkait dengan dilalan di sini ada 5 pendapat. Al-awwal, annahu dilalul ghamami. Annahu dilalul ghamami. Qalahu Ibnu Abbasin. Pendapat yang pertama, dilalan dalam ayat itu ialah naungan awan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi Allah jadikan dari apa yang Allah ciptakan sebagai tempat berteduh, berupa naungan awan. Jadi awan yang tebal itu menyebabkan suasana di bawahnya itu apa? Adem, sejuk, ya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Atsani dhilalul buyut. Dhilalul buyuti qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat yang kedua, yakni bayang-bayang rumah. Di pendapat Ibnu As-Sa'id. Kembali rumah kalau besar, sampingnya itu menimbulkan bayangan, ya, yang menyebabkan adem, sejuk. Di pendapat Ibnu As-Sa'id. Ats-tsalits dhilalus syajar. Qalahu Qatadah waz-Zajjaj. Pendapat yang ketiga, bayang-bayang atau naungan-naungan pohon. Qalahu Qatadah waz-Zajjaj. Ini pendapat Qatadah waz-Zajjaj. Pohonnya besar, rindang, di bawahnya itu adem. Ya, sejuk. Arabi dilalus syajari wal jibal. Qalahu Ibnu Qutaibah. Pendapat yang keempat, ini naungan pohon atau bayang-bayang gunung. Ini tempatnya sejuk, ya, untuk bernaung. Pendapat Ibnu Qutaibah. Al-Khamis, annahu kullu syai'in lahu dhillun. Annahu kullu syai'in lahu dhillun min ha'itin wa saqfin wa syajarin wa jabalin wa ghairi dhalik. Min ha'itin wa saqfin wa syajarin wa jabalin wa ghair dhalika. Qalahu Abu Sulaiman At-Dimasqi. Qalahu Abu Sulaiman At-Dimasqi. Pendapat yang kelima, naungan di situ adalah segala sesuatu yang memiliki bayangan, baik bayangan tembok, atap, pohon, gunung atau semisalnya. Ini pendapat Abu Sulaiman At-Dimasqi. Al-Faidatu Ats-Tsaminah. Faidah yang ke-8. Qaulu ta'ala wa ja'ala lakum minal jibali aknanan. Wahia al-ghayranu. Al-ghayranu. Baik, yang dimaksud firman Allah Ta'ala, dan Allah menjadikan untuk kalian dari gunung-gunung aknanan, tempat tinggal. Yang dimaksud ialah al-ghairan, gua-gua. Jadi gunung di pahat, nah, seperti gua-gua, nah, tempat tinggal orang-orang dulu, ya. Nah. Tukinnukum minal har wal ba'di wal amtar wal a'da'i. Tukinnukum minal hari wal ba'di wal amtari wal a'da'i. Nah, gua-gua itu bisa menjaga kalian dari panas, dari dingin, dari hujan, bahkan dari musuh. Waduh, nah, sembunyinya di gua-gua, ya. Nah, ya. Baik. Al-fa'idatu at-tahsiah. Qalu ta'ala waja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Wahia al-kumusu. Sad al-kumusu. Wad-duru'u. Dan mengenai firman Allah SWT, Allah menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian dari panas. Dan pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian ketika peperangan. Yang dimaksud ialah al-kumus. Baju-baju. Kumus. Ya, ini menjaga supaya kita tidak panas. Di sini tidak disebutkan dari dingin juga. Karena yang menjaga dari panas, bisa juga menjaga dari kedinginan. Dan yang dimaksud dengan pakaian yang menjaga kita ketika perang ialah ad-duru'. Baju-baju besi. Dir'un duru'un. Bisa menjaga kita dari tusukan tombak, sapetan pedang, dan yang semisalnya. Al-faidatu al-ashirah. Qawlu ta'ala kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah wal khitabu li ahli Makkah wa kana aktaruhum hina idzin kuffaran. Wal khitabu li ahli Makkah wa kana aktaruhum hina idzin kuffaran. Walau kila innahu khitabun lil muslimin fal makna la'allakum tadumuna ala islam wa taqumuna bihaqqi. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah terkait dengan firman Allah Ta'ala kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Ayat ini ditujukan kepada penduduk Makkah Saat itu kebanyakan mereka masih kafir. Sehingga dengan menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, diharapkan mereka masuk Islam. Seandainya ada yang berpendapat ayat ini juga ditujukan kepada kaum muslimin, maka maknanya ialah agar kalian tetap di atas keislaman dan tetap menunaikan hak-hak Islam. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya itu, diharapkan yang kafir masuk Islam, yang muslim tetap di atas keislaman dan menunaikan hak-hak Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.